Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, kehidupan yang kita hidup di zaman ini, zaman yang semakin dahsyat fitnah yang ada di hadapan kita, kehidupan ini tidak mendukung kita untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi ana katakan bahwasanya kehidupan yang kita ada di zaman ini zaman yang jauh dari kenabian, zaman yang semakin dahsyat fitnah yang menimpa pada kita, itu kehidupan yang seperti ini tidak mendukung seseorang untuk istiqamah di atas al-haq. Jangankan orang-orang yang jauh dari ilmu, orang-orang yang mereka jahil, juhala, ya, tidak mempelajari ilmu agama. Sebagian dari kita yang mempelajari ilmu agama juga di zaman yang seperti ini berat untuk istiqomah. Kehidupan ini betul-betul sulit untuk seorang itu istiqamah. Illa man rahimah rabbuh, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia tetap istiqamah di atas jalan yang hak ini. Bagaimana tidak kita sering mendapati seorang ayah melarang anaknya ketika anak tersebut mau berpegang teguh dengan agama ini. Demikian juga seorang ibu, demikian juga sikapnya, ya, ketika melihat anaknya nampak keseriusannya, ya, untuk atau ingin berpegang teguh dengan agama ini, ingin menerapkan agama ini. Terkadang kita dapatin orang tua mencegah anak tersebut untuk bisa menerapkan agama. Dikatakan, ya, jangan berlebih-lebihan lah kalau beragama, jangan ekstrim lah kalau beragama, sehingga anak tersebut sulit untuk istiqamah, ya. lebih-lebih lagi masyarakat yang kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang mayoritasnya jauh dari ilmu, juga demikian kondisinya, lebih parah daripada orang tua yang saya sebutkan tadi, yang dia kenal dakwah, mengetahui dakwah, ya. Tapi kita dapatin kurang mendukung keistiqomahan anak tersebut, apalagi dirinya, ya. Anaknya saja mau istiqomah kurang diberikan motivasi, apalagi dirinya. Lebih-lebih lagi masyarakat yang jauh dari ilmu, ya, yang mereka tidak mengenal sunnah, demikian sikapnya, ya. Dikatakan anak tersebut atau orang tersebut yang berpegang teguh dengan agama ini, dikatakan tersedit, ya. Dikatakan membawa ajaran baru, padahal yang dilakukan itu bukan perkara yang baru, sudah diterapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka baru mengatakan baru karena mereka memang asing dalam hal tersebut. Dikatakan baru karena mereka tidak mengenal agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Tidak pernah mempelajarinya, tidak pernah mengkajinya, sehingga ketika mereka mendapatkan ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan ajaran tersebut adalah ajaran yang baru. Orang-orang yang berpegang teguh di atasnya dikatakan mutasyiddidnya, ekstrim, keras, ya. Sehingga kehidupan yang seperti ini, akhwah, ya, betul-betul berat bagi seorang untuk istiqomah, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita dapati dalam rumah tangga. Seorang istri ingin istiqomah, tapi suaminya subhanallah, ya, menggembosi, ya. Suaminya yang tidak mendukung keistiqomahan istri tersebut, atau sebaliknya, suami ingin istiqomah tapi istrinya subhanallah, ya, menghalangi dia, mengganggu dia untuk istiqomahnya suami tersebut, walaupun dia sama-sama belajar, ya, kurang didukung suaminya untuk istiqomah, justru subhanallah, ya, mau dijerumuskan ke dalam kesesatan dengan cara yang halus, ya. Ini kehidupan yang kita hadapin ini, ya. Suami ingin istiqomah, kadang istri menuntut, ya, kurang ini, kurang itu, ya, dalam masalah dunia, ya. Demikian juga subhanallah, ya, yang ada di sekitar kita ini, ya. Bahkan sebagiannya sudah masuk ke rumah-rumah kita. Ini juga banyak pengaruhnya. Bukan sebagiannya, mayoritasnya bahkan masuk sudah ke tengah-tengah rumah tangga kita, merusak rumah tangga kita. Yang sebetulnya mubah, ya. Tetapi syaitan subhanallah, ya. Syaitan tidak akan diam orang untuk istiqomah, ya. Terus akan menghalangi orang itu untuk istiqomah. Dengan adanya Android, subhanallah, satu sisi bagus alat tersebut, mengandung manfaat bagi yang mau memanfaatkan kepada kebaikan, tetapi mayoritasnya digunakan untuk satu yang kurang bagus. Subhanallah, syaitan luar biasa syaitannya. Tidak rela seorang itu istiqomah, ya. Gak rela, ya. Terus akan mengacaukan rumah tangga tersebut. Paling tidaknya disibukkan dengan alat tersebut, sehingga dia malas untuk talabul ilm, malas untuk hadir, malas untuk ketemu dengan orang-orang yang masya Allah semangat talabul ilm tinggi, malas bertemu dengan saudara-saudaranya yang dia itu masya Allah ya baik ya dibandingkan yang lainnya. Tetapi demikianlah syaitannya dijauhkan untuk bertemu dengan orang-orang yang baik. Akhirnya apa? Ya lebih suka bertemu dengan orang-orang yang kurang bagus, orang-orang yang mereka tujuannya adalah untuk dunia. Halus setan, halus permainannya ya. Mencukupkan dengan android ya. Bukan gak boleh, tetapi subhanallah menggeser ya. Amalan-amalan yang jelas ya. Manfaatnya besar ya. Hadir dalam durus atau dalam hadhara-muhadhara, dalam kajian-kajian, jelas beda dengan mencukupkan dengan android. Ya, jelas beda. Keutamanya beda ya. Malaikat hadir di majelis tersebut ya. Dan biasanya orang itu serius kalau hadir dalam pengajian ataupun durus-durus ya. Tapi kalau android sulit. Bisa diatur ya, kapan dia dengar bisa disetel, kapan dia enggak suka bisa dimatikan. Konsentrasi pun juga demikian ya. Sehingga barokah ilmu dikurangi kalau tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sulit untuk beramal dengan ilmu. Inilah kehidupan yang ada di tengah-tengah kita ikhwah ya. Maasi ya, yang ada di sekitar kita luar biasa ya. Sementara iman kita subhanallah ya, bukan seperti imannya para sahabat. Ya. Kalau melihat subhanallah ya, dosa itu betul-betul luar biasa ya. Pengingkarannya. Apalagi salah satu dari mereka ini melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, itu seolah-olah dia berada di bawah gunung dan gunung itu seolah-olah akan menimpa pada dia. Ketakutannya luar biasa ya. Sementara iman kita tidak seperti iman mereka. Masih di sekitar kita luar biasa ya. Ini yang kita sulit untuk istiqomah. Illa man rahima rabbuh ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita mengetahui kondisi yang seperti ini, maka ana nasihatkan isbiru. Bersabarlah. Dengan kondisi yang seperti ini. Bersabar dalam artian yaitu kita tetap menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Bersabar di dalam berpegang teguh dengan agama ini ya. Dan pegang kuat-kuat agama ini. Karena inilah kesuksesan, inilah keberuntungan, inilah keselamatan. Yaitu dengan kita berpegang teguh dengan agama ini, dengan kita ya, betul-betul menjalani agama ini ya. Memang berat ya, tapi butuh kesabaran. Sabar. Di luar, yakni di luar kita subhanallah, orang asik bermaksiat, ya sabar kita, jangan sampai larut ikut maksiat. Sabar, tahan diri kita ya. Bersabar, tahan, jangan ikut-ikutan orang yang bermaksiat. Ini yang saya maksudkan bersabar. Kalau kita punya istri subhanallah ya, memotivasi kita untuk dunia, sabar. di dalam membimbing istri tersebut, dinasihatin. Ya. Sambil doa pada Allah Subhanahu wa taala ya. Ingat ikhwah, kita banyak atau sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan mengandalkan kekuatan yang ada pada diri kita ya. Tapi hendaklah kita sandarkan hidup kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mintalah kepada Allah ya. Apa yang kita inginkan, mintalah pada Allah sambil berikhtiar ya. Lakukan ikhtiar, akhdul asbab, mengambil sebab-sebab. Di samping kita betul-betul ikhlas karena Allah, melakukan amalan tersebut, menyerahkannya pada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang konsekuensinya tawakal itu memang yaitu mengambil sebab-sebabnya, menjalani sebab-sebabnya. Ana nasihatkan ya kawan, di dalam kehidupan yang seperti ini, yang seorang itu sulit untuk istiqamah ya, maka ana nasihatkan untuk kita bersabar di dalam menjalani agama ini, butuh kesabarannya. Dan dalam kita minta pada Allah Subhanahu wa taala kesabaran ini di dalam menjalankan agama ini. Dan memang itulah ikhwan ya, ujian dalam keimanan ini, diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan mengatakan saya beriman padahal dia belum diuji? Perhatikan di sini ya. Apakah manusia ini menyangka bahwasanya mereka ini dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji? Padahal Allah Subhanahu wa taala, wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamuna Allaha fala ya'lamanna Allaha alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang sebelum mereka untuk Allah tampakkan orang-orang yang jujur dalam keimanannya, dan agar Allah tambahkan orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Allah tahu orang-orang yang jujur imannya, orang-orang yang dusta imannya, tahu. Ini mengatakan beriman, yang itu mengatakan beriman, ya. Yang ini jujur, yang ini dusta, Allah tahu ya. Tapi sengaja Allah memberikan ujian, menguji keimanan mereka ini. Supaya apa? Supaya tampak nanti, supaya terbedakan. Mana yang jujur keimanannya, mana yang tidak. Ketika ada ujian, ketika ada fitnah itu, akan nampak nanti orang-orang jujur dalam keimanannya dan orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Ini ya kawan, yang namanya ujiannya. Jadi fitnah itu untuk membedakan orang yang jujur dari orang yang dusta. Ini yang harus kita perhatikan, iman yang ada pada diri kita. Apakah kita ini jujur imannya atau tidak, yaitu ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ketika mendapatkan ujian itu kita bisa istiqomah atau tidak? Kalau kita tetap istiqomah, insyaallah kita termasuk orang-orang yang jujur dalam imannya. Tapi kalau justru mendapatkan ujian, justru naudzubillah min dzalik, kita jauh dari al-haq ya, maka kita enggak jujur dalam iman ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimah jami'an, itulah yang namanya fitnah, untuk membedakan orang yang jujur dengan orang dari orang yang dusta. Orang yang berada di atas al-haq dengan orang-orang yang berada di atas kebatilannya. Dan ujian itu macam-macam ya. Ada orang diuji dengan kesenangan. Ada orang yang diuji dengan kesulitan, ya, kesengsaraan. Ya. Dari sisi dunia nih ya. Subhanallah, ini ujian semuanya. Jangan dikira itu bukan ujian ya. Orang diuji dengan kekayaan. Orang diuji dengan kefakiran. Ya. Semuanya itu diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Orang diuji dengan kelapangan, juga diuji dengan ya, kesulitan, kesempitan. Ya. Ini semuanya ujian. Ya. Semuanya adalah ujian. Apakah dengan ujian-ujian tersebut, seorang itu bisa istiqomah atau tidak? Diberi ujian fakir. Bisa istiqomah enggak dia? Apakah dengan ujian kefakiran itu dia mengambil harta orang lain? Berarti dia enggak sabar. Ya, berarti dia tidak lulus dalam ujiannya. Berarti tidak jujur imannya. Demikian juga orang yang diberi ujian kekayaan. Itu ujian juga loh ya. Apakah dengan diberi kekayaan tersebut dia semakin istiqomah atau justru semakin menjauh dari Allah? Justru yang kedua ini lebih berat loh ya daripada yang pertama. Yang kedua ini lebih berat deh daripada yang pertama. Biasanya orang keumumannya ya, orang fakir itu masya Allah ya. Lebih dekat masih untuk ibadah, masya Allah ya. Doa pada Allah ya. Masya Allah ya. Di antara kita kalau saat ini diberi kefakiran ini masya Allah. Rajin talabul ilm. Rajin ke masjid. Masya Allah ya. Tapi ujian yang berupa kekayaan ini masya Allah ya ikhwan. Karena kaya itulah ya dia sibuk dengan hartanya. Karena kaya ya, karena banyak yang diurusin dengan harta-hartanya tersebut, subhanallah. Akhirnya thalabul ilmnya berkurang. Terus demikiannya. Ibadah pun juga kurang. Yang biasanya sholat lima waktu di masjid ya, bagi yang mungkin ya. Subhanallah ya. Bermudah-mudahan akhirnya meninggalkan sholat jamaah. Dunia lah ya, diberi ujian kekayaan, tidak semakin dekat pada Allah. Ini secara keumuman. Yang tadinya rajin taklim, ya karena banyak pesanan ini, banyak wah orderan ini dan itu, subhanallah. Sibuk. Sholat lima waktu pun juga, ya. Kalau seandainya terpenuhi sholat lima waktu, ya. Datangnya di akhir, pulangnya lebih cepat. Ya. Mau qomat baru datang. Nanti assalamualaikum cepat keluar, nggak tenang di masjid, tidak tenang, dia nggak merasa tenang ya, nggak mengharapkan tinggal di masjid, padahal itu masjid tempat yang paling baik, sebaik-baik tempat itu masjid. Tapi subhanallah ini orang, subhanallah ya, terkena fitnah dunia ini ya. Bahkan subhanallah ya, sudah demikian ketika muqamah datang ya, ketika selesai, cepat keluar. Ketika dalam keadaan sholat, orang yang diuji dengan kekayaan ini, subhanallah, gak khusyuk sholatnya. Ya. Gak khusyuk. Hambar sholatnya. Gak menyatu untuk sholat beribadah kepada Allah. Pikirannya ke dunia, hatinya ke dunia. Nah, ini ikhwan fitnah, subhanallah ya. Jadi fitnah itu bukan kefakiran saja, makanya Rasulullah mengatakan al-faqru ma akhsha alaikum ya. Kefakiran tidak ana khawatirkan pada kalian, menimpa pada kalian. Dengan fakir kalian menjadi sesat ya, enggak, bukan itu ya. Dengan fakir kalian akan menyimpang, enggak. Yang Rasulullah khawatirkan adalah dilapangkan kepada kalian dunia sehingga kalian berlomba-lomba terhadap dunia tersebut sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba, lalu kalian dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana dunia itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ini ikhwan, ujian-ujiannya. Subhanallah. Banyak bentuk-bentuk ujiannya. Kadang kita mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir. Ujian. Kadang kita mendapat gangguan dari orang-orang hizbiyun. Ujian. Subhanallah. Ini butuh kesabaran semuanya. Membutuhkan kesabaran bagi kita di dalam menjalankan agama ini. Belum lagi ya, ucapan-ucapan orang-orang yang tidak menyukai agama ini. Ya. Kata-kata mereka betul-betul membuat kita ini sulit istiqomah ya. Berat untuk istiqomah. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita bersabar ya. Fitnah ujian ini ikhwan, itu kembalinya kepada dua hal. Yaitu fitnah, fitnatus syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat menghalangi atau akan mengganggu akidah seseorang. Itu fitnah syubhat. Akan mengganggu akidah seseorang. Adapun fitnah syahwat itu akan mengganggu dalam tujuan seseorang. Maka barang siapa yang ketika datang syubhat, ketika datang syubhat ya, dia kokoh imannya, tidak goyang imannya ya, tahu nih hak ya, datang syubhat ya, tetap dia kokoh iman, tidak goyang keimanannya. Bahkan dia bisa menepis syubhat tersebut ya, dengan ilmu yang ada pada dirinya. Berupa al-haq yang ada pada dirinya. Ya. Ini yang hak sudah. Dia dipelajari al-haq yang begini-begini. Sudah paham deh ini hak. Datang syubhat ya. Tetap dia. Ya, kokoh imannya. Tidak terpengaruh dengan syubhat tersebut. Ya. Nah, ini kalau orang berilmu ya. Tahu al-haq, dia menjalin al-haq, ketika datang syubhat, oh ini bertentangan dengan ilmu. Ini bertentangan ya. Bisa menepis dia. Menepis syubhat-syubhat tersebut. Dan ketika datang syahwat, ya, yang mendorong seorang untuk bermaksiat, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang akan memalingkan dia dari menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dengan dia melakukan amalan-amalan maksiat tersebut, ya, maka dia gagal. Tapi kalau dia menepisnya, ya, berarti kokoh iman dia, ya. Ini ketika datang syahwat, ya. Syahwat yang mendorong seorang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memalingkan seorang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan Rasulnya, dengan melakukan konsekuensi dari keimanan tersebut, ya. Maka orang yang demikian ini ketika datang syubhat, dia tepis dengan ilmu yang ada pada dirinya, dengan al-haq, ya. Dia tepis, dia tolak, ya. Dan kokoh imannya, tidak goyang imannya. Ketika datang syahwat, ya, dia tidak mengikuti, ya, syahwat tersebut, kemudian dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Justru dia melawannya, ya, sebagai konsekuensi keimanan yang ada pada dirinya, ya. Dia lawan dengan as-sabr ini, ya. Ditahan untuk tidak terjerumus kepada maksiat, tidak terjerumus kepada dosa-dosa, ya. Maka orang yang demikian inilah jujur imannya, ya. Benar imannya, ya. Ketika datang syubhat, dia tetap kokoh imannya, dia tidak goyang imannya, bahkan dia bisa menolak syubhat tersebut, ya. Maka orang yang seperti ini, ketika datang syubhat, demikian kondisinya. Ketika datang syahwat, dia hadapi dengan kesabarannya. Dia hadapi dengan as-sabr. Maka orang yang demikian telah jujur imannya, telah benar imannya. Adapun orang-orang ketika datang syubhat, dia goyang imannya, ragu-ragu dia, ya. Akhirnya kemakan dengan syubhat tersebut. Karena tidak ada ilmu. Tidak ada yakin. Di dalam dirinya tidak ada lahak pada dirinya. Kemakan dengan syubhat tersebut. Sehingga ragu-ragu dia, ya. Akhirnya sesat dia, ya. Sehingga sulit untuk istiqomah. Ketika datang syahwat, subhanallah, ya, dia justru mengikuti syahwat tersebut, sehingga bermaksiat pada Allah, sehingga melakukan dosa, ya, yang itu bertentangan dengan keimanan. Maka orang yang demikian, ketika datang syubhat, dia ragu-ragu, ya. Ketika datang syahwat, ya, dia bermaksiat pada Allah, berarti iman dia enggak jujur. Berarti dia dusta dalam keimanannya, ya. Di sini, ikhwan, butuhnya kita terhadap ilmu untuk menepis syubhat, dan butuhnya kita kepada as-sabr untuk menepis syahwat. Barang siapa yang diberi dua ini, ilmu, ya, dan as-sabr, maka dia akan istiqomah. Ingat, ya, ikhwan, istiqomah itu berat, loh, ya. Butuh kita belajar. Dengan belajar-belajar kita banyak mengerti ilmu ini, ya. Kita ini terus terang sulit. Dalam kehidupan ini sulit untuk istiqomah, sulit. Lingkungan kita enggak mendukung untuk istiqomah sebagaimana yang telah saya gambarkan tadi. Maksiat merajalela di sekitar kita, ya. Sementara iman kita tidak sebagaimana imannya sahabat, ya. Ya, hati kita, subhanallah, ya, Lihat para sahabat, luar biasa mereka dalam keimanannya, tegar dalam keimanannya. Padahal ujian-ujian yang menimpa pada mereka itu luar biasa, dahsyat. Tapi kokoh iman mereka. Itu sahabat radhiyallahu anhu. Memang demikianlah sahabat ikhwannya. Para sahabat itu betul-betul mereka ini menjalankannya agama ini. Berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah nabinya, ini luar biasa mereka ini. Itu memang dijadikan jalan hidup yang utama. Tujuan hidup yang utama. Ucapan-ucapan Allah, ucapan-ucapan nabinya, ya. Itu bagi para sahabat betul-betul di posisi yang tinggi. Melebihi ucapan para dokter terhadap pasien. Kalau kita sakit, ya, bingung kan? Wah, enggak sembuh-sembuh ini. Oh, itu dokter itu Masya Allah itu baik ya. Datang kita ke dokter ya. Coba kalau orang sakit nih, tahu itu dokter bagus itu Masya Allah ya. Ya ikhtiar dia datang dokter. Diperiksa-periksa sakit ini. Oh ini resepnya ini ya. Nanti makan ini. Jangan makan ini ya. Jangan ini ya. Orang sakit ini Masya Allah. Bagaimana kira-kira? Akan ditabrak ini larangan? Tidak mungkin. Nah, kepengen sembuh dia datang ke dokter ya. Ikhtiar lah ya. Tahu kamu gula ya. Hati-hati, jangan manis-manis ya. Ternyata periksa kena gula saya. Udah. Dia betul-betul, waduh, mau makanan yang manis-manis. Duh, berhenti dulu ya. Masya Allah ya. Ucapannya dokter luar biasa bagi dia. Kalau kita, subhanallah. Ucapannya dokter ini, Masya Allah. Mengalahkan ucapan Allah dan nabinya ya. Na'udzubillah ya. Kita kadang-kadang kalau ke dokter tuh ini wah langsung diterapkan itu. Tapi kalau Allah berfirman ini dan itu hati kita tuh subhanallah kurang merespon. Rasulullah bersabda begini, hati kita kurang merespon. Tapi kalau dokter dalam kondisi kita sakit subhanallah ya. Ini keimanan yang ada pada diri kita ikhwannya. Beda dengan sahabatnya. Para sahabat itu subhanallah ya. Ucapan Allah dan Rasulnya itu betul-betul di atas segala ucapan. Ya. Kalah ya. Orang sakit ketika mendapatkan resep dari dokter ya. Semangat kalah dengan sahabat ketika dia mendengar kalamullah, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Allah dan Rasulnya telah memerintahkan luar biasa mereka. Mereka berusaha untuk menerapkannya. Kalau Allah dan Rasulnya melarang sesuatu, mereka meninggalkannya. Inilah para sahabatnya. Sementara kita ya, ikhwan, jauh dari yang demikian ini ya. Maka kita butuh belajar ya. Belajar, mempelajari mereka ini ya. Mempelajari kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ya. Ikhwati fillah rahimani warahmatullahi jami'an ya. Kondisi yang seperti ini yang saya gambarkan tadi, kehidupan yang kita berada di atasnya ini ya, yang sulit mendukung seorang untuk istiqomah ya. Tidak ada jalan lain bagi kita untuk bersabar. Bersabar karena memang demikianlah. Seorang untuk mau masuk jannah itu memang beratnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian menyangka akan masuk jannah? Apakah kalian menyangka akan bisa masuk jannah? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala belum menyaksikan orang-orang yang berjihad di antara kalian, dan Allah belum menampakkan orang-orang yang sabar di antara kalian. Jangan kalian mengira, ya ikhwan. Jangan sampai terbetik di benak kita ini, ya ikhwan, bahwasanya kita ini akan masuk jannah, ya, tanpa menghadapi masyakoh, tanpa menghadapi kesulitan-kesulitan, tanpa kita mengemban sesuatu yang tidak menyenangkan. Jangan ada perkiraan di antara kita, persangkaan di antara kita bisa masuk jannah tanpa adanya masyakoh, tanpa adanya kesulitan-kesulitan yang menimpa pada diri kita. Ingat, ya. Al-jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujibatil jannatu atau huffatil jannatu bil makarih. Jannah itu diliputi, dihijabi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Susah, capek, berat, enggak senang. Ini jannah, ya. Jannah demikian. Diputari dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Di sinilah kita butuh kesabaran memang, ya. Sabar memang, ya. Mau menuju jannah, ya. Sabar, ya. Mau masuk jannah, ya harus sabar. Dalam menjadi maesa, jangan sampai kita masuk dalam riba. Sementara kita tuh di sekitar kita ini banyak riba, ini riba, ini riba. Aduh. Berat. Iya memang berat. Lu begitu kalau gitu hasilnya sedikit. Iya memang gitu, ya. Kalau riba banyak memang hasilnya, ya. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya capek, ya memang capek. Susah, ya memang susah. Itulah jannah, ya. Karena yang haram gak boleh ditabrak. Yang ingin masuk jannah, yang haram jangan ditabrak. Jangan dikerjakan. Jauhi. Jadi, mencari yang halal-halal. Ya itu berat. Kita melakukan ini dan itu capek. Iya memang. Maunya santai. Ya tidak bisa. Apakah kalian menyangka bahwasanya kalian akan masuk jannah? Sementara Allah subhanahu wa ta'ala belum mempersaksikan orang-orang yang berjihad di antara kalian yang sungguh-sungguh. Dan orang-orang yang sabar. Sekali lagi, ikhwan, jangan sampai terbetik di hati kita, ya, bahwasanya kita masuk jannah tanpa mengalami masyakoh, tanpa mengalami kesulitan-kesulitan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dalam kita mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang jannah ini, ikhwan, ya, sesuatu yang amat tinggi. Ya. Sesuatu yang amat tinggi untuk kita cari itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wadharra'u wazulzilu hatta yakula rasulu walladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kalian menyangka bahwasanya kalian masuk jannah? Padahal belum datang kepada kalian permisalan orang-orang yang mendahului kalian sebelum kalian, yang telah lewat sebelum kalian. Yaitu apa? Massathumul ba'sa wadh-dharra. Mereka ditimpa al-ba'sa, yaitu kefakiran. Wadh-dharra, yaitu penyakit-penyakit di badan-badan mereka. Wazulzilu, dan mereka digoyang, ya. Yani betul-betul mengalami goncangan-goncangan karena diuji dengan berbagai macam ketakutan-ketakutan. Subhanallah, ya. Inilah ya generasi sebelum kita demikian. Mereka diuji dengan kefakiran. Tidak punya ini, tidak punya ini, sulit untuk begini, untuk sebenarnya karena tidak ada sesuatu pada dia. Ditimpa itulah ya. Dan juga dara, yakni mereka terkena penyakit. Ya. Ini penyakit itu. Tapi subhanallah, sabar mereka. Fakar menimpa pada mereka. Mereka sabar, tetap istiqomah ya. Mereka tertimpa berbagai macam penyakit, tetap sabar mereka ya. Subhanallah ya. Kalau mereka ikhwan betul-betul Masya Allah, mensyukuri nikmat Allah dan mereka betul-betul sabar ketika ditimpa musibah-musibahnya. Mereka bahkan dalam kondisi ditimpa musibah mereka bisa bersyukur. Ini kelebihan mereka memangnya. Bisa bersyukur masih ya. Diberi penyakit ya. Sebagian para nabi diberi penyakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakitnya bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, tahunan lah ya. Ketika diberi untuk apa, untuk disembuhkan, subhanallah ya. Dia bersabar dengan itu ya. Penyakit ini baru sekian tahun ya. Saya diberi kesehatan oleh Allah sekian tahun. Masih banyak sehatnya masih. Subhanallah. Ini mereka ya. Sabar mereka diberi berbagai macam penyakit. Demikian juga wazulzilu ya. Yani mereka digoncang dengan berbagai macam rasa takut. Berupa ancaman dibunuh ya. Diambil hartanya, ya. Dibunuh orang-orang yang dia cintai, dan yang lain-lainnya, ya. Sampai mereka ini betul-betul ya, merasa kok lambat sekali pertolongan Allah. Yakin mereka, yakin akan datang pertolongan Allah, ya. Ketika ditimpa ujian-ujian tersebut, mereka yakin sebentar lagi nih, ya. Akan datang pertolongan Allah. Yakin mereka lah ya. Tapi belum datang pertolongan Allah ya. Tetap mereka istiqomah masih. Dapat ujian-ujian. Dasar ujian-ujian ini. Mereka lah ya. Mendapatkan ujian-ujian. Dan yakin. Mereka yakin lah ya. Yakin akan datang pertolongan Allah. Sampai mereka nih. Kok lambat nih pertolongan Allah ini ya. Sampai mereka mengatakan mata nasullah. Kapan datang pertolongan Allah? Menunjukkan mereka yakin akan datang pertolongan Allah dengan adanya musibah-musibah tersebut ya. Kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Sebentar lagi akan datang ya. Yakin mereka. Tapi karena dasarnya ujian, memang diuji iman mereka ini diuji. Sampai mereka nih merasa kok lambat ini pertolongan Allah ini. Baru setelah itu Allah katakan ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ini ikhwan mereka ya. Sekali lagi jangan kita menyangka kita bisa masuk jannah ya. Sementara kita tidak menghadapi masyakoh dalam menjalankan keimanan ini ya. Jangan sampai kita, wah, ya insya Allah kita masuk jannah ya. Apa bahkan kita mengatakan kita pasti masuk jannah, subhanallah ya. Sementara kita belum mengalami masyakoh, belum mengalami penderitaan, mengalami kesulitan-kesulitan, kesempitan ya, ketakutan. Khatifillah rahimani rabbi jami'annya. Ini membutuhkan pada kita semuanya ya kawan, untuk kita talabul ilm dan kita bersabar. Ini senjata kita untuk istiqomah. Talabul ilm dan bersabar. Karena fitnah itu dua tadi. Dua tadi. Yaitu fitnah dalam masalah syubhat dan fitnah dalam syahwat. Dalam menghadapi fitnah syubhat harus dengan ilmu. Berilmu harus mengambil dari ahlinya. Jangan asal-asal ngambil, ambil ilmu dari ahlinya. Fitnah syubhat ini. Kalau enggak menyimpang. Jangan asal-asalan kita mengambil ilmu. Berpegang dengan kitabullah dan sunnah nabinya, dengan pemahaman salafus saleh, ingat dengan bimbingan al-akabir, ulama kibar. Subhanallah. Kita kalau sudah tahu prinsip-prinsip, jalani prinsip tersebut, pegang dengan prinsip tersebut. Misal prinsip dalam mentahdir. Kenapa si fulan ditahdir? Jangan ikut-ikutan ditahdir. Oh, ditahdir. Apa? Tahdirnya kenapa dia ditahdir? Harus ilmiah. Harus dengan ilmu. Awas, hati-hati dengan syubhat. Jangan, oh, dia dipuji oleh Syekh fulan, Syekh fulan. Pujian itu dulu. Bisa jadi, ya. Kalau keadaannya berubah, gak mungkin. Yang memuji itu akan memuji ketika dia berubah. Prinsip, hati-hati prinsip. Syubhat, hati-hati syubhat. Harus dengan ilmu. Harus dengan bimbingan ulama kibar. Kalau enggak hancur kita, sesat kita. Hati-hati. Ya. Hati-hati dengan trotehannya orang-orang yang tidak berilmu. Hati-hati ya. Harus kita prinsip kita dengan ilmunya. Ditahdir harus ada. Kenapa ditahdir? Ya karena begini. Betul enggak? Sabit enggak? Apa tahdiran yang seperti itu mengeluarkan dia dari kesalafiannya atau tidak? Hati-hati ya kawan, hati-hati. Anda ingatkan harus dengan ilmu. Dan harus dengan bimbingan ulama kibar. Itu fitnah syubhat. Harus dengan ilmu. Gak mungkin kita bisa kokoh, bisa istiqomah kalau kita meninggalkan ilmu. Sulit ya. Oh, gimana masalah ini? Katanya ini begini, kata ini begini. Terus, karena bingung ya, karena gak berilmu. Terus gimana? Saya mau ngikutin siapa? Lo kok mau ngikutin siapa? Ikutin yang ada dalilnya. Oh, kelihatannya dalil-dalil. Ya ikutin yang kibar. Ini anak tekankan ya, kawan ya. Anak tekankan. Fitnah syubhat ini hati-hati. Sulit sekali ya. Kalau tidak dihadapi dengan ilmu. Ciri fitnah itu. Ketika datang, yang tahu hanya orang yang alim. Oh, ini bahaya. Yang tahu itu orang yang alim. Yang kokoh ilmunya. Ada pun orang jahil enggak tahu dia. Oh, kok bahaya? Apanya sih bahaya sih? Karena enggak berilmu. Tapi kalau yang alim ini bahaya ucapan ini bahaya nih. Ini yang bikin perpecahan. Ini akan begini ya. Faham? Dia alim. Tapi kalau orang jahil, nggak punya ilmu, bingung aja cuma. Akhirnya atisiah yang ada ya. Oh ini baik karena suka memberi. Oh ini karena memuji saya. Akhirnya ke situ larannya. Subhanallah, banyak orang terbalik karena syubhat ini. Dihadapi dengan ilmu. Maka anda ingatkan, talabul ilm ya. Ya kita merasa aneh, merasa asing. Kok begini ya, kok begini? Ya karena kita jauh. Kita jauh dari bimbingan, kita jauh dari ilmu. Kemudian ya ikhwan, terkait dengan syahwat itu dihadapi dengan as-sabr ya. Tahan ya. Jiwa kita tahan ya. Lisan kita tahan ya. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm ya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ya. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya tentang sesuatu tersebutnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan dimintai pertanggungan jawabnya. Jangan ikut-ikutan ya. Ini semuanya ya. Baik terkait syubhat, para syahwat, hati-hati, hati-hati ya. Fitnah-fitnah ini luar biasa ya. Fitnah terkait dengan syubhat ini luar biasa ya, ikhwan ya. Syubhat demikian juga syahwat. Awalnya memang masya Allah ya. Salafi masya Allah ya. Tapi terkena fitnah syahwat. Terkena fitnah syahwat. Ya. Akhirnya juga menyimpang. Akhirnya subhanallah ya. Terpelanting dari dakwah salafiyah juga. Syahwat. Macam-macam syahwat tuh. Syahwat terhadap dunia. Syahwat terhadap wanita. Syahwat terhadap jabatan. Ambisinya terhadap jabatan. Ingin populer. Ini syahwat semuanya. Hati-hati. Ini ngeri. Ini syahwat juga ngeri. Gak bisa diremehkan juga ya. Gengsi, ya. Syahwat juga. Bersalah ditegur, dinasihatin. Gengsi, saya ustaz, kok ditegur? Ya. Subhanallah. Ini hati-hati. Ya. Hati-hati. Ya. Ada juga syahwat. Ya. Terkait dengan wanita. Subhanallah. Sudah punya istri. Tapi gak mau sabar. Ya. Yang haram gak boleh. Ya. Tahan. Ya. Kalau istri satu kurang tambah. Dua. Ya. Yang halal lakukan. Nikah yang sah. Cari bibit yang unggul. Jangan sembarang orang dinikahi. Naudzubillah. Yang di pasar dilihat kelihatan menarik dinikahi jangan ya. Itu ada haknya anak lah ya. Cari yang solehah ya. Kalau syahwat terhadap wanita lampiaskan kepada yang halal ya. Jangan masuk kepada yang haram ya. Yang bujangan ya. Gak kuat sudah, ya cepat menikah ya. Rezeki itu Allah yang nanggung sudah. Allah yang nanggung rezeki. Kalau ada orang hidup di dunia ini, Allah yang nanggung. Ya. Allah yang akan nanggung rezekinya. Bukan kita cuma ikhtiar saja. Buktinya, ketika orang tuanya meninggal, anak masih hidup. Iya kan? Anak masih hidup kan? Ada enggak orang tua meninggal, langsung anaknya meninggal? Enggak ada rezekinya sudah. Karena menanggung rezekinya orang tuanya, menurut dia. Enggak, anak mesti hidup. Karena Allah yang menanggung rezekinya. Ya. Jangan khawatir ya. Ya tapi apa? Nah ini iman dulu ya, Wan. Beriman ya. Beriman. Diterapkan iman tersebut, ini Allah akan mudahkan nanti ya. Biaya hidup banyak ini nih. Iya ya. Yang memberikan rezeki kepada kalian ketika biaya hidup rendah itu siapa sih? Siapa? Ketika biaya hidup itu masih rendah, barang-barang semuanya murah, siapa yang memberikan rezeki? Siapa? Allah. Dia juga yang akan memberikan rezeki kepada kalian ketika barang-barang itu naik. Jangan takut. Bukan kita loh ya. Kalau kita, murah, enggak apa-apalah. Banyak anak enggak apa-apa, mau murah masih bisa terjangkau saya. Mahal aduh. Itu kalau kita. Hah? Ingat rezeki itu Allah yang nanggung loh ya, bukan kita loh ya. Kita ikhtiar aja cuma ya. Ya tapi gimana? Ya usaha. Yang paling penting itu bagaimana Allah memberikan kecukupan pada diri kita. Itu nikmat sudah. Syahwat ini ngeri, Devan. Ngeri syahwat ini. Ya. Sudah. Bukan hartanya, jangan diambil. Waduh, saya belum pernah makan itu. Saya belum pernah ini. Sudah, sabar. Ya. Sabar. Di jannah nanti lebih baik. Ya. Lebih nikmat daripada apa yang ada di dunia ini. Sabar. Sabar sebentar aja. Cuma kamu di dunia ini sebentar. Ya. Fakir dia enggak punya ini, enggak punya itu. Gimana ya? Aduh, saya kepingin ini, kepingin itu, tapi enggak bisa. Sabar kalau enggak ada. Sabar, jangan ngambil punyanya orang. Jangan ngambil haknya orang. Jangan menahan haknya orang. Sabar. Enggak bakalan mati kalian. Enggak bisa makan itu, enggak bisa menikmati itu, enggak bakalan mati. Sabar. Kalau kepingin, doa pada Allah. Doa. Jangan malas berdoa. Doa pada Allah. Allah kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan demikian ya ikhwan. Dan Rabb kalian telah mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Ini Allah yang mengatakan. Tidak bohong Allah itu ya. Yang mantap dalam beriman. Yang mantap dalam berakidah. Kalau ucapannya dokter kita serius. Tapi kalau ucapannya Allah, kurang serius kita ini. Enggak yakin masih. Subhanallah. Ikhwah, hati-hati. Syahwat ini ngeri. Ya. Kalau enggak ada kesabaran, sulit untuk istiqomah. Istri juga demikian. Dididik, diarahkan. Untuk bersabar. Ya. Sabar, di dunia ini sebentar kita di dunia ini ya. Sebentar lagi meninggal, masuk ke alam akhirat kita. Yang berujung kepada neraka atau jannah, tidak ada pilihan lain sudah. Dan di situ kekal sudah, kekal selama-lamanya sudah. Nanti akan disembelih kematian, setelah itu tidak ada kematian lagi sudah. Yang penghuni jannah, dia menikmati di jannah selama-lamanya, tidak ada. Istilahnya orang yang masuk jannah, aduh saya tak mau pindah, enggak enak di sini, enggak ada, ingin pindah enggak ada jannah. Ya. Kenikmatan yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Sabar ya akhwan, di dunia ini sabar. Ya. Jangan kita ini dipacu untuk dunia, sementara akhirat kita lalaikan. 24 jam waktu kita untuk dunia. Subhanallah. Mana untuk akhirat ikhwannya? Mana untuk akhiratnya? Tolong perhatikan masalah ini ikhwannya. Sulit kita istiqomah. Sekali sulit istiqomah. Ya. Dalam kehidupan yang seperti ini. Maka anak-anak nasihatkan bersabar. Ya. Bersabar. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam majlis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.